Mas, sambun kiroat dangu mas. Asmane dengan mas. Bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Jawa. Oh, Jawa Timur. Pakai mic-nya mas. Iya. Dari mana mas? Situbondo. Situbondo, Maduro. Maduro. Walah, Maduro pak. Maduro. Dari Situbondo mas ya. Situbondo. Berarti Anda korek yang bagus. Madura itu setiap RT ada musola, setiap RW ada masjid, setiap kampung atau kelurahan ada pesantren. Itu Madura cirinya pak. Tuh. Jadi Anda dari Situbondo berarti Petarungan. Iya. Betul ya. Jadi campuran Jawa Madura. Enggak. Campuran Jawa Madura. Jawa Madura. Secara darah gitu. Anda lebih sir jadi Madura apa jadi orang Jawa? Sama aja. Sama saja. Oke, sama aja. Oke. Anda kemarin enggak ikut nyerbu Syiah itu di Sampang, enggak ya? Enggak ya. Soalnya saya yang diminta untuk ngelumpukke Pak Bupati. Bareng tak kelumpukke tak omongi macam-macam nih akhirnya beres si ayaman. Karena disimpulkan MH lebih berbahaya daripada si A. Asik ya guys. Tapi aku saya sing ciloko ya wis malah ape wis. Mir ya. Nah, jadi semangat dari tema malam hari ini adalah untuk menemukan apa sih enake menjalankan prinsip ini. Piye carane ben kuat prinsip ini supaya kita tidak terlalu terkontaminasi oleh zaman sak piturute. Mergo angel banget saiki ning jaba ki arep golek sing bener sing salah ki angel. Aku takon Bu, zaman Abu Jahal, zaman Fir'aun. Wis tau maca nggih Bu? Niki kalih sakniki sing luwih apik apa sing luwih elek sing pundi Bu? Elek endi zaman Fir'aun apa zaman saiki? Dalem? Saiki. Tuh. Luwih elek saiki. Ya ora to Bu, ya maksudnya ora to. Gini loh Bu, kesulitan kita di zaman sekarang, saedan-edane zaman ki biasane cetha sing edan karo sing ora edan, ya ta? Kae wong edan iki ora edan ki rada cetha. Saiki iki angel tenan. Iki katoke ora edan ning jane edan. Kae katoke edan ning jane bener e kae. Kan gitu kan? Dadi saiki angel mbetake Bu sing bener apa sing apa itu angger korupsi konangan ki langsung kupluan Bu. Nggih mboten, Pak. Begitu tertangkap langsung pakai, begitu mlebu pengadilan langsung gawa tasbih. Dadi malaikat iki kecelik. Lho, kok tasbihan ngono. Itu Bu. Jadi kegelapan zaman sekarang ini ya rasa sedih. Karena di surat Al-Kahfi juga di fala allaka baghi'un nafsaka ala atharihim ya ada ayat 5 atau enggak salah. Ning kowe aja njur mati ngenes. Piye yo? Negara kok kaya ngene. Mahasiswa. Njur sedih, njur sedih. Kowe rasa sedih. Kalau kamu ingin menjadi manusia muslim sejati, jangan tertekan oleh apapun di luar dirimu karena yang boleh menekan kamu hanya Allah dan Rasulullah. Jadi tetap gagah, melarat gagah, utangnya oke gagah, ngono gagah tetap. Bok ini you know, orang juru pedita-pedita orang juru ngelewat nyari Pak Bupati ini. Nggak boleh kok ngono gue, melarat kok. Wah, ya aja nyeretan ngono gue ya. Ah teman-teman sekalian, pengen kabeh. Rasulullah ngendika ngeten, khairul mau'idoti mautun. Kue timbangane ngundang aku, mbangane ngundang ustad, mbangane ngundang pencerahan, mbangane ndelok apa-apa sing menurut kue iki nasihat dan petua yang baik, kue sak api-api petua kabeh termasuk sekolah aku iki, kue kalah karo eling mati. Jadi nasihat yang terbaik menurut Rasulullah adalah eling mati. Kira-kira rencananya kapan jenengan Bu? Yuswa pinten? 6? 6-8? Lu wis berarti 5 tahun dibandingkan jeneng Nabi gitu. Apa jenengan mesti luwen dhisik mbangane putra jenengan? Apa wong sing umure 70 mesti mati dhisik mbangane sing umur 30? Jadi soal mati ternyata orang ana rumuse. Jadi kabeh wong punya kemungkinan sesuk isuk ta. Ya ta? Jadi mati ki cedak apa ado? Cedak. Ana nek senom lek merasa ado to? Asenom kok. Dugem. Kalau tidak bisa galau. Ngono ki ta? Semacam-macam. Aku ini nganti rekaman macam-macam. Ono ngaji Jawa, ono ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Slendro. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhire malaikat Israil seweneng. Wis ora sida tak jabut nyawane. Sok-sok tak usulnya dadi imam ning swarga. Mergo Jawa iki stop tenan. Kanjeng Nabi jangan-jangan orang Jawa asline jane. Sok-sok sok-sok tak omongke. Nabi Ibrahim barangkali gege wong Jawa kae. Nek ndelok wit-witane bekas-bekas kayune kuwi ming ana ning nek ora ning ming di dua tempat di Burma atau di Pulau Jawa. Nek sing dienggo bakar Ibrahim ya lho, bekas-bekas kayune. Pemene Nabi Nuh kuwi gawe kapal semono gedhe nek golek kayu ning ndi nek ora ning Blora apa ning. Wis kapan-kapan lah kuwi ora usah diomongke, ora usah di bener apa ora salah. Apa meneh Nabi Musa barang kuwi anak buahe kan kesel mangan apa? Kesel mangan kurma njur nage Kanjeng Nabi njenengan niku mbok nek jeneng Nabi niku sejarah tenan mbok dijalukke ora mung kurma-kurma bendina, sarapan kurma, mangan kurma, bengi kurma, mbok nyuwun bayem kali kacang, kali brambang, kali bawang ngono to? Ada di Quran loh. Di Quran kuwi wong ngendi kok njaluk brambang barang kuwi? Wong ngendi kok njaluk kacang adas, kacang dawa niku lho Bu? Wong ngendi kok njaluk apa jenenge kuwi mau bayem barang niku lho harus mesti kuwi. Yos nek ora kebumen ya endilah. Ya sembuh. Tapi semua belum tentu loh, jangan semua belum tentu benar, belum tentu salah ya, tapi kemungkinan harus kita buka lebar-lebar. Apa meneh Nabi Ismail kuwi anake Hajar to? Mesti dudu wong kuno ta kuwi? Buktine golek banyu ruwono rene rene mesti dudu wong kuno, Bu. Nek wong kuno wis ngerti nggone banyu ta, Bu? Ruwono rene akhire dadi sak niku lho, ruwono rene akhire dihormati Allah menjadi syariat haji itu. Dudu wong kuno, mrene jenenge Hajar. Wong Arab iki jenenge Hajar ya mbok nganti saiki ra ono mung siji kuwi. Nek ning kene uga diajar Dewantara sapi turute lah. Iki aku ora ngomong sejarah kuwi mung ben pikirane iki ora meleketek-meleketek lah. Segala kemungkinan itu mungkin sekali. Saya minta koriknya tadi siapa ya? Nih, Pak, sekarang salah satu pendidikan yang laris itu tahfidz Quran. Di mana-mana itu. Dan itu sebenarnya agak aneh dalam tanda petik untuk perkembangan zaman yang seperti ini. Jadi pendidikan hafal Quran itu malah laris ning dindi. Mungkin saking bingunge wong ya, bangane sinau sing ora ora sisan wis. Gusti Allah seneng lah nek ngene hafal Quran ngene kalau nggih. Ini beliau qori, kita berkenalan sama beliau. Ada qoriahnya tadi kalau ada alhamdulillah. Mas njaluk nadane ben Qurane penak tenan. Supaya ini kita resmikan betul ya Allah, ini pecinta Al-Qur'an dan kitab utama kita Al-Qur'an. Apakah kami ini dosen, apakah mahasiswa atau bupati atau apapun, literatur pertama itu Al-Qur'an. Gitu ya. Mas sampun qiraat dangu Mas. Asmane men Mas. Bahasa Indonesia, enggak bisa bahasa Jawa. Oh, Jawa Timur. Pakai mic-nya Mas. Iya. Dari mana Mas? Situbondo. Situbondo Madura. Madura. Madura, Pak. Madura. Dari Situbondo Mas ya. Berarti Anda qori yang bagus. Madura itu setiap RT ada musola, setiap RW ada masjid, setiap kampung atau kelurahan ada pesantren. Itu Madura cirinya, Pak. Tuh. Jadi Anda dari Situbondo berarti Pedarungan. Iya. Betul ya. Jadi campuran Jawa Madura. Enggak. Campuran Jawa Madura. Jawa Madura. Secara darah gitu. Anda lebih sir jadi Madura apa jadi orang Jawa? Sama aja. Sama saja. Oke, sama aja. Oke. Anda kemarin enggak ikut nyerbu Syiah itu di Sampang, enggak ya? Enggak ya. Soalnya saya yang diminta untuk ngelumpuk ke Pak Bupati. abareng tar tak kelompoke tak omongi macam-macam iki akhirnya beres si Ayaman karena disimpulkan MH lebih berbahaya daripada si A. Asik ta iki wis. Tapi aku saiki sing ciloko ya wis malah apik wis. Oh Mas, dulu di pesantren. Mas coba mic-nya yang dipegang Mas siapa namanya? Mas Dayat. Mas yang mikrofon yang dipegang Mas Dayat tolong dikasih dibikin hall dan dibikin luas dan ada ekonya sedikit. Karena Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, setiap huruf dari Al-Qur'an kita ucapkan dengan hiasan-hiasan. Sampean baca ta'awud Bismillah, alif lam mim. Alif lam mimnya diulangi terserah Anda 3 kali atau 5 kali, tapi lagunya harus berbeda. Loh. Loh, supaya ati ombo, pikiran ombo. Alif lam mim kok wis dadi ben sesuk iki do pinter ngaji kabeh. Ning alif lam mim kok ora apa-apa, saiki traweh cepet banget mergo ngimam iki mung kuwi ta. Innalillahi wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Ngono lho bae. Terus rokaat kedua kafa ya insot, Allahu Akbar. Rokaat ketiga nun, Allahu Akbar. Rokaat keempat kof, Allahu Akbar. Ayus, kabeh sang imami saiki. Saya mohon izin, mohon bersabar Pak Bupati sebab Pak Tamir sebelum dialog kita berQuran bersama beliau. Saya mohon tunjukkan kepada Allah, kepada Rasulullah keindahan yang bisa engkau ekspresikan untuk kami semuanya. Tepuk tangan tidak apa-apa untuk Allah ya, untuk kegembiraan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Harus tiga ya Pak? Harus tiga, nggak boleh dua Pak? Tiga, kalau oke lima, jangan hanya dua. Loh, Mas, ketela itu bisa jadi keripik, bisa jadi lemak, bisa jadi cemplon toh? Jadi kalau cuma dua itu kan kurang kreatif, harus tiga minimum. Ayo Mas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tanya dulu sebelum dilanjutkan. Ya, kuplok. Sebelum ini Sebelum ini sudah pernah berpikir untuk membawa alif lam mim tok itu bisa Anda bikin keripik, bikin gethuk, bikin macam-macam. Sudah pernah mikir sebelum ini? Baru sekarang. Baru sekarang. Nah, jadi betapa luasnya hidup ini sebenarnya. Alif lam mim. Suaranya yang terendah dulu supaya Anda punya ruang yang banyak ketika nanti meninggi. Nek durung-durung wis dukur, itu berarti kayak orang bersuami istri langsung. Kudune dilos-lose. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif silat, Anda tuh bisa gingkang sampai tinggi. Aku itu mek ngene-ngene tok. Anda tuh punya kemampuan yang luar biasa. Cuman selama ini Anda terlalu nurutin guru Anda. Kurang merdeka untuk menikmati keindahannya Allah. Gitu ya, ya. Sekali lagi Mas. Boleh sampai dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai situ tok. Jangan terlalu banyak ilmu kalau bisa, belum bisa menerapkan. Didi yang gerisa menerapkan, timbangannya kakean kok bingung dewe, akhirnya stres. Ya bismillah. Sekarang coba bebaskan diri, jangan pakai kebiasaan yang sudah ada. Tidak harus, oh Allah, gimana syaitan, terus, please, enggak usah gitu, jajal, biasa ya. Coba. Yang saya wiki, supaya kita kan harus kreatif ya Pak ya, dalam pemerintahan, dalam apapun kan kudu. Kudu mikir sing fenomenal-fenomenal. Jadi jangan hanya linear dengan yang sudah diketahui tok. Banyak kemungkinan dalam hidup itu. Ngerti kira asap ah berarti. Oke, berarti yang tadi ini apa namanya? Mus, tadi ini barusan. Jadi ada makanya kayak kan ini mau pentas jazz tujuh langit. Sabah samawat. Terus kiro'ah itu ada sab'ah, kiro'ah sab'ah, ada kiro'ah tujuh, berdasarkan tujuh macam dialek dan tujuh macam jenis lagu. Nah coba sekarang satu jenis lagi, nyuwun sewu Pak Bupati, ya sekedap ini, ben menikmati wong Madura ini gini. Kok setekan gini biar ceritanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى sekarang islami alif lam mim dalikal kitabu terus kita nikmati bertiga bergantian dikit kira-kira 5 menit lagi Pak setelah itu kita bicara ben lho nek ngene Quran ora cedhak karo kowe no Quran ini orang kok dekati dengan intelektualitas tok dirasake ngene seneng Gusti Allah kowe iki ya jan. Iya, is. Bismillahirrahmanirrahim. Alif jenis nomor berapa ini? Nomor 2 ya, nomor 2. Aku gak paham soalnya. Loh, aku ndak paham bener aku wong desa, wong ora tau sinau ngono-ngono kuwi ning. Ayo, Anda kan paham ini. Tadi jenis apa jenenge? Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Gitu lagunya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Atau sing sak karepmu kae, yang semau aja, semau Anda aja. Udah, ya, sekeluarnya aja po. Yang penting ikhlas. Lagu bebas ya. Iya, bebas aja ya. Udah. Bah piro asabah, bah piro pokoke aku ngono kuwi ngono wae. Itu ndak bu, ndak apa-apa juga ya. Ya betul. Terakhir nih, tepuk tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti malam pasti nyari-nyari dan besok kiraannya insya Allah pada acara berikutnya pasti lebih bagus karena dia sudah merdeka sekarang. Cuman tak kasih tahu ya, semua tadi itu Arab kabeh. Arab kabeh, ora kudu Arab. Nek jarine wong Merapi, Jawane tetep kudu digowo, Arab digarap, Barat diruat. Saya saiki coba iki sithik wae sak menit terang sak nganti. Bismillahirrahmanirrahim. Ka ha ya 'ain. بحرمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا من paman sing guyang jaran ya ta Jawa ya Mas ya. Harap Anda tahu ini bukan orang Jawa, ini orang Afghanistan. Ah, jadi yuk kita perluas wawasan kita. Loh kok iso ya wong Afghanistan ngaji kok nganggo lagu Jawa. Ya apik ta kuwi? Wis kapan-kapan dadekke provinsi ke-33 nih kan ya. Nyun sewu, saya sekarang akan berikan Pak Takmir barangkali yang mengawali, mungkin saya agak salah-salah tadi mendeteksi apa saat ketemunya aku ngomong berdasarkan apa yang sudah kita bicarakan. Saya, atau Pak Bupati, kita mohon dengan sangat dulu untuk memberikan respon atau memaafkan saya bahwa saya tadi itu jane ora karep ngunuhi tenan aku iki. Ora wallahi. Ono ngunu kuwi ono, di Jombang itu ada tukang becak temannya Bupati, Pak. Bisa sekolahan. Jadi tukang becak bendino misuh. Bupati padahal di sekolah ini gak pinter temen lho, biar sih pinter aku lho. Kok iso aku dari tukang becak itu ya apa gitu. Ada itu Mas gitu. Jadi begitu luas saya hidup, padahal orang apa itu dari tukang becak, dari bupati ya apik, dari tukang becak ya apik, kan ukurannya dudu bupati atau tukang becak, ukurannya adalah apakah becak dengan jujur, apakah bupati dengan jujur, lah ngono toh. Nah, kan gitu masalahnya. Nah, di sini kita mudah-mudahan mendapat kemerdekaan itu dari opo ora masalah. Ora masalah. Yang penting outputnya itu menyelamatkan orang, menggembirakan orang dan seterusnya atau tidak. Dengan ini dengan sepenuhnya saya berikan kepada Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Pak Profesor Edi Bianto dan juga Cak Nur. Tadi saya sudah nyambut ya, ketika beliau baru dahar di belakang, sehingga saya sudah nyambut. Dan ini kembali saya diminta untuk, tidak tahu ini saya disuruh ngomong apa. Yang jelas dengan pengajian tadi yang sekaligus dengan gayanya yang berbeda dengan Ustadz, mungkin berbeda dengan Pak Kiai Makmun ini, beliau sebagai ketua majelis ulama'nya Kabupaten Sleman, dengan gaya yang berbeda dengan Cak Nur, nanti mungkin orang lain juga berbeda, tapi prinsipnya sama adalah kita dalam rangka untuk mempertebal keyakinan, keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian yang dibawa oleh Kiai Kanjeng ini, nanti ya di samping tentu saja ngajinya banyak dua tertawatannya sebagai kan tambahan hiburan, tapi juga mendapatkan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian Cak Nun, matur nuwun. Kalau begitu saya mohon dengan sangat ya Bapak Ketua Majelis Ulama atau mungkin Ketua Takmir Masjid, untuk karena beberapa hal yang menjadi kegelisahan masyarakat itu kan munculnya kelompok-kelompok, sektor-sektor atau sub-sub mazhab yang bermacam-macam sing marak ke retak-retak sosial gitu, marak ke ngafir-ngafir ke wong sapi itu lho Pak Yai. Itu mohon direspon, nanti kita bareng-bareng bisa tanya jawab. Nanti kalau ada yang hal yang akan ditanyakan kepada Pak Bupati, saya akan kasih waktu sampai batas waktu nanti ditentukan oleh panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Bupati, kepada Ketua Takmir Masjid dan kepada Cak Nur. Saya pikir Pak Cak Nur ini kayaknya nanti penjelmaan dari Sunan Kalijaga ini. Ya coba kali wis ya, Pak. Memang yang namanya dakwah itu harus bil hikmah, dengan penuh bijaksana sesuai dengan situasi dan kondisi, dan bermacam-macam kita lakukan berbagai macam pendekatan. Yang penting bisa menarik perhatian.

Masa Allah dibilang yang katanya Allah-Allah itu, saya tersinggung sebagai komandan batalion malaikat. Ini ya. Terus Gusti Allah mesem, ngapa to bil kowe nesu? Ah niku ngenyek niku. Ya ora kono kowe bali ora ana. Bali pripun? Ah dimarekke wong iku wis umur 89 taun mesake lara kaya ngono ora ana sing disembuhkan sana. Loh, kok dia mengejek sampean gitu, menjelek panjenengan, dia mengejek Allah kok saya disuruh menyembuhkan. Terus Allah ngendika ngaten. Lah jane ora tak marekke njur bedane aku karo recane iki opo? Ya tak, hanya podo karo rencana, rencana ya orang mereka, aku ya orang podo baik. Aku ini Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya bu ya, supaya anda akrab sama Allah, supaya anda akrab sama Al-Quran. Cuman syariatnya, pagar-pagarnya, birokrasi dan apa namanya, aturan-aturannya, taren sama beliau, tanya sama beliau. Sebab tadi itu ada sedikit kekeliruan menurut beliau. Tujuan itu tuh aku sing pas mojo. Padahal kalau aku mojo ya mengpodo karo gue mau pak. Meng Gusti Allah ini karo aku sayang. Pas sing kira-kira keliru, aku kira dikongkon. Ya, terus dikongkon orang Madura. Nah, orang Madura jangan ngonokui. Nah, mesti tinggal pelekat doang. Asalnya orang Madura isok karo Gusti Allah yang ngonokui. Golek nelayan Madura Pak Bupati. Nelayan Madura wis nganti surup maghrib ora entuk-entuk iwak. Njur ngene iki. Katanya Rahman Rahim. Wani lho karo Gusti Allah ngene iki. Jare sampean Rahman Rahim mosok sampe surup gak dapat ikan satu juga. Kasih lima lah ya Allah. Untuk saya, istri saya sama anak saya tiga, lima aja. Allah Maha Pengasih lagi penyayang, langsung ada lima ikan mencolok ke dalam perahunya. Ini mana? Lima beneran. Ya sepuluh lah, lima las lah. Gitu. Coba. Mau ngeburu sehingga ini ngunuh mas. Gusti Allah ditage, dagangannya ora payu jari Rahman Rahim. Ora payu dagangan kundi. Ngunuh yang mas. Iya, gue harus meniru mudura ya gue ya. Saya kira kalau Gusti Allah diuji karena diujo. Karena lima beneran, ya sepuluh lah, gitu ya. Akhir tiga, iya oke banget, iwak mencolok, kebak perahu nih. Diseret ke pantai, begitu sampai di pantai sambil malu-malu sama Allah, dia terus lihat ada asap di kejauhan. Membubung, ada api yang membakar sebuah rumah, beberapa rumah di kampung, dan dia tahu, loh itu kan desa saya. Melayu deh. Begitu melayu untuk 100 meter, ono wong melayu beramai-ramai, cak, rumah sampean yang terbakar, rumah sampean cepet sampean pulang. Dek orang jur melayu Bali ngene meneh dek, ngadep meneh. Masalah di laut kenapa dibawa-bawa ke darat? Aku iwang Madura gue coba. Medeni tau gue, wah wis. Aku nak cerita Madura tu, saya jangan di jambat baju sokok banget aku. Madura ini karo kakak oi rawat di karo RPK rawat di karo Kopassus rawat di kerengan tahu neng pasar itu. Pak itu kakak oi itu. Kakak oi jangan bertengkar sama dia. Tak kena ngono dia jawab. Saya tak takut sama Kopassus. Saya tak takut sama apa kakak oi. Saya tak takut sama marinir. Yang penting bukan ABRI. Ngawur ya Madura ya. Wes. Nek ya kalah kabeh wong sak Indonesia nek mesti wong Madura. Final bal-balan PSSI mlebu Senayan ora bayar. Maju anggota Pak. Mlebu. Anggota Pak ngono to. Bareng wis tekan jero ada pintu yang ketiga gabungan to tentara untuk ngecek tiket. Anggota Pak. Bentar anggota apa? Anggota KUD Pak. Sentai ngene kok Sunan Kalijaga piye ae kene iki mung dulure Marwoto ya. Ya saya kasih satu ndang dulu deh Pak Bupati anytime beli panjenengan ndak apa-apa mau pulang tapi kalau di sini kita semua gembira ndak ada yang nanya berarti ndak ada masalah di sini. Tidak ada masalah di Sleman sini ya. Amin ya rabbal alamin. Karena saya pernah Pak nemenin Pak di Kerawang ya. Kerawang ya, saya sama Pak Bupati dibuandem sandal masuk ke kono mas. Deyel, akhirnya